kau cita palala. Aku andim lihim hadari buha. Aku jadi maning cintaku akam. Tapi buhen ikau bikin dai pilihan. Tapi mbuhe